بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي جماعة يملكون الله سبحانه وتعالى. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang keutamaan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Dari kitab Fiqhul Asma'il Husna yang ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu tabaraka wa taala. Berkata Syekh, menukil daripada kitab Al-Jawabul Kafi yang ditulis oleh Al-Qayyim rahimahullah, inna ma'rifatallahi wa ma'rifata asma'il husna wa sifatihil uliyah hiya ghayatu matalibil bariyah. Sesungguhnya mengenal Allah, mengenal nama-namanya yang begitu bagus-bagusnya, mengenal sifat-sifat yang maha tinggi adalah merupakan tujuan tertinggi manusia. Wahia afdhalul ulumi wa a'laha, dialah ilmu yang paling mulia dan paling tinggi. Wa asyrafuha wa asmaha, ilmu yang paling berharga, ilmu yang paling mulia. Wa hiya al-ghayatu allati shammara ilaiha al-mushammirun, dialah merupakan tujuan yang berupaya orang-orang berjalan menuju kepadanya. Wa tanafasa fiha al-mutanafisun, dialah tujuan yang orang-orang berlomba-lomba agar sampai padanya. Wajara ilaihal mutasabiqun, tujuan yang mana orang-orang berlari ke arahnya. Wa ila nahwiha tamtaddul a'naq, tujuan yang kepadanya lah leher-leher menengadah. Wa ilaiha tattajihul qulubu sahihatu bil ashwaq, dan kepadanya lah hati-hati yang lurus, hati-hati yang baik menuju dengan kerinduan. Wa biha yatahaqqaqu lil 'abdi thayyibul hayati, dengan mengenal ilmu inilah nama-namanya dan sifat-sifatnya akan terwujud bagi hamba kehidupan yang baik. Fa inna hayatal insani bihayati qalbihi wa ruhihi, karena kehidupan manusia hakikatnya adalah kehidupan hati dan ruh. Wala hayata liqalbihi illa bima'rifati fatirihi wa mahabbatihi, dan tidak akan pernah ya seseorang merasakan hatinya itu hidup kecuali ketika hati ini mengenal Tuhannya, mencintainya, wa ibadatihi, kecuali hati ini beribadah kepadanya, wahdahu, kepada Allah semata. Wal inabah ilaihi, dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kehidupan hati kecuali seseorang itu dengan hatinya senantiasa kembali bertobat kepada Allah. Wa tumaninati, kecuali dia akan merasa tentram, bidzikrihi wal unsi biqurbihi, tentram dengan berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dan merasa wal unsi biqurbihi, merasa beruntung, merasa gembira ketika berdekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man faqada hadhihi al hayata, barang siapa yang kehilangan hati yang hidup ini, faqada al khayra kullah, berarti dia telah kehilangan segala macam bentuk kebaikan. Walau ta'awwadha 'anha bima ta'awwadha min ad-dunya, sekalipun kehidupan hati tersebut digantikan dengan segala macam bentuk gemerlap kehidupan dunia, maka takkan dapat tergantikan ketenangan hati, ketenteraman hati dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya, memahami konsekuensinya, tak akan dapat digantikan dengan kehidupan dunia ini walaupun diberikan kepadanya segala macam bentuk gemerlap dunia. Bal laysat ad-dunya bi ajma'iha 'iwadan an hadhihi al-hayat, bahkan dunia ini seisinya takkan dapat menggantikan kehidupan hati ini. Famin kulli syai'in yafutu 'iwadun, segala sesuatu yang terluput bisa diganti. Wa idza fatahu Allahu lam ya'ud anhu syai'un albatta, tapi barang siapa yang kehilangan Allah maka tak akan ada dapat yang menggantikannya. Inilah perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawab Al-Kafi. Segala macam yang terluput dari dunia ini bisa diganti. Harta yang dirampok, harta yang hilang, harta yang habis, ya, harta yang ditipu dapat diganti. Semuanya dapat diganti. Istri dapat diganti, anak dapat diganti. Tapi jika kehilangan Allah Subhanahu wa taala, tak akan ada yang dapat menggantikannya. Makna kehilangan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika tidak bercokol Allah di hatinya, nama-namanya dan sifat-sifatnya, tak mengenal Allah. Subhanallah, musibah terbesar bagi seorang adalah tatkala dia tidak mengenal Allah Jalla wa Ala. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah tabarak wa taala, menukil perkataan Ibnu Qayyim dari kitabnya Tariqul Hijratain, wal ajabu min hali aktsarin nas, adalah hal yang membingungkan, yang mencengangkan keadaan kebanyakan manusia. Kaifa yanqadi az-zaman, bagaimana hari-harinya itu habis, bagaimana ya, wayanfadul umru, umurnya itu binasa, hari-harinya habis, umurnya binasa. Wal qalbu mahjubun ma shamma lihada raihatan, sementara hatinya terkunci, tertutup, terhijab, tak mengenal, bahkan tak mencium sedikit pun ilmu tentang Allah ini. Bagaimana habis umurnya, bagaimana habis hari-harinya, masanya, tapi dia tak mengenal, bahkan tak mencium betapa indahnya ilmu tentang Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa kharaja minad dunya, kata Ibnu Qayyim, berapa banyak orang-orang yang keluar dari dunia ini, meninggalkan dunia ini, artinya apa? Wafat, mati. Kama dakhala ilaiha, ya, sebagaimana dia keluar ke dalam dunia ini dari perut ibunya dan keluar meninggalkan dunia ini. Wa madzaqa athyaba ma fiha, sementara dia tidak pernah merasakan ada sesuatu yang paling nikmat dalam dunia ini. Subhanallah, melebihi segala macam bentuk kenikmatan yang dia rasakan. Kalaulah dia paham kenikmatan apa? Kenikmatan mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Bal asha fiha aishal bahaim, bahkan yang mencengangkan kebanyakan mereka menghabiskan hari-hari mereka, umur mereka, dan hidup di dunia ini bagaikan kehidupan binatang ternak. Wan taqala minha intiqal al mafalis, dia pindah meninggalkan dunia ini ke tempat yang lain, ke alam barzah, ke negeri akhirat, bagaikan pindahnya orang-orang yang bangkrut, diusir, ya, habis hartanya, rumah disuruh dikosongkan, semuanya tak ada, ya, usahanya gulung tikar. Pindahlah dia bagikan seseorang yang bangkrut, pindah meninggalkan dunia ini tak membawa apapun juga. Fakanat hayatuhu ajizan, maka orang-orang seperti ini kehidupannya, ya, di dalam kehidupan dunia adalah kehidupan orang-orang yang lemah. Hayatuhu ajizan, ya, wa mautuhu kamadan, bahkan matinya adalah merupakan penyesalan. Wa ma'aduhu hasratan wa asafan, kelak di hari berbangkit tempat kembalinya adalah segala macam bentuk penyesalan yang akan dia tuai. Fayakhruju minal hayati wa ma dhaqa athyaba ma fiha, dia keluar meninggalkan kehidupan di dunia ini sementara tidak pernah dia merasakan sesuatu yang paling indah dalam kehidupan di dunia ini. Subhanallah. Wallahi ikhwatul kiram, kajian ini kajian begitu dalamnya. Subhanallah. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita kesempatan untuk sampai kepada kajian ini, merasakan nikmatnya mengenal Allah Jalla wa'ala melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Karena banyak orang keluar meninggalkan dunia ini, dia enggak kenal Allah Tabaraka Ta'ala, tidak mengenal nama-namanya, tidak mengenal sifat-sifatnya, tidak meresapi makna daripada nama-namanya, tidak meresapi makna daripada sifat-sifatnya. Ya, inilah orang-orang yang merugi. Wa yughadiru ad-dunya wa huwa mahrumun, Dia tinggalkan dunia dalam keadaan diharamkan untuk mengecap indahnya mengenal Allah. Min ahsani maladhiha. Dialah sesuatu yang paling lezat dalam kehidupan di dunia ini. Ya, subhanallah. Kelezatan mengenal Allah ini tak akan ada bandingannya. Sehingga berkatalah para ulama-ulama kita terdahulu, walau alimal muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fiha. Ma nahnu fihi. Kalaulah raja-raja tahu, kalaulah para pangeran-pangeran, putra-putra mahkota tahu, apa yang kami rasakan dalam hati kami ini berupa kenikmatan, lajaladuna bisuyuf. Mereka akan rampas kenikmatan itu dengan pedang-pedang mereka. Tapi kenikmatan tersebut tak dapat dirampas. Di mana tempatnya? Hati. Wallahi, ini yang paling mahal dimiliki seseorang. Kenikmatan hidup hilang, binasa, mendatangkan berbagai macam bentuk musibah. Kenikmatan makan-makan yang enak, antum makan seafood, apa dampaknya? Semurat, kolesterol tinggi. Inilah kenikmatan hidup di dunia. Subhanallah. Semuanya ada risikonya. Terlampau banyak makan ini dampaknya. Terlampau banyak makan ini dampaknya. Kurang makan ini dampaknya. Subhanallah. Apa kenikmatan jabatan yang dimiliki oleh para pejabat? Tak ada kenikmatannya. Kecuali adalah kegalauan, ya, kegelisahan, tidurnya tak nyenyak, makannya tak kenyang, malam berbolak-balik, khawatir jangan-jangan jabatannya diambil, dia dijatuhkan, dilengserkan, dia disantet, dia. Apa kenikmatan hidup di dunia ini? Ya, harta pun demikian. Takut nanti usahanya ditelikung, ya. Orang-orang yang dia kenal semuanya diambil, relasinya diputuskan, ya, usahanya dibangkrutkan, segala macam kekhawatiran. Inilah dunia dan inilah harta. Tapi kenikmatan mengenal Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mau ambil? Siapa yang mau rampok? Subhanallah. Fa innal ladzata tammata wal farha was-surura wa tibal 'aishi wan na'ima innama huwa fi ma'rifatillahi wa tauhidihi. Sesungguhnya yang namanya kelezatan yang sempurna, kenikmatan yang sempurna, kegembiraan, kebahagiaan, kehidupan yang nikmat, innama huwa fi ma'rifatillah, itu akan terwujud ketika seseorang mengenal Allah wa tauhidihi, dapat mewujudkan tauhidnya kepada Allah, mengesakan Allah. Itu yang paling nikmat. Subhanallah, mengesakan Allah dalam hal ibadahnya, dalam hal rububiyahnya. Subhanallah, itu yang paling nikmat. Wal unsi bihi wasyauqi ila liqaihi. Ya, kelezatan yang sempurna, kenikmatan, kegembiraan itu ada pada al unsi bihi, merasa tenang, tenteram dengan Allah. Ya, wasyauqi ila liqaihi, merasa rindu berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qayyim telah membagi kaya menjadi tiga tingkatan. Subhanallah. Ya. Pertama, dia bagi menjadi dua kekayaan. Pertama adalah ghinan sahfil. Yang kedua ghinan alin. Apa itu ghinan sahfil? Kaya rendahan, kekayaan yang tak bermutu. Dialah dunia dan gemerlapnya. Itu kaya yang rendah. Ya Allah, berikan kepada semua makhluk, diberikan kepada Qarun, diberikan kepada Namrud, diberikan kepada siapa lagi? Fir'aun, diberikan kepada Haman. Ini kaya rendahan. Lihat tuh orang-orang kafir, kaya mereka dengan harta yang mereka miliki. Ruku-ruku, semuanya itu menjadi azab bagi mereka. Ya. Ini namanya ghinan apa? Sahfil. Kekayaan yang rendah. Ya Allah tidak pilih-pilih, semua dia beri. Yang dicintai, yang tidak dicintai, dia beri sebagai ujian. Ya, enggak ada bedanya dalam hal ini antara seorang mukmin saleh dengan orang fasik kafir, enggak ada. Semua tak pilih bulu Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki, mukmin ataupun kafir. Inilah kaya tingkat rendah. Yang kedua namanya ghinan alin, kaya tingkat tinggi. Subhanallah. Kaya tingkat ini, tinggi inilah yang membedakan manusia. Subhanallah. Ya. Dan tingkat tertinggi daripada kaya alin ini adalah al-ghina billah. Merasa kaya ketika dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang tertinggi daripada ghinan alin. al-ghina billah, merasa kaya ketika dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Ini kekayaan yang tertinggi. Ada namanya ghina nafs, di bawah daripada ghina, ghina al-ghina billah. Ghina nafs, hati yang kaya, jiwa yang kaya. Ya. Kata Nabi SAW, laisal ghina an kathratil arad, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, walakinnal ghina ghina nafs, tapi kekayaan itu akhirnya adalah kaya jiwa. Kaya jiwa ini tak mesti dia miliki dunia dan gemerlapnya. Subhanallah. Tak mesti dia miliki dunia dan gemerlapnya. Tak memiliki pangkat yang tinggi, jabatan yang hebat, tak memiliki harta yang banyak, tapi kaya jiwanya. Tanda-tanda kaya jiwanya, dia merasa tak butuh dengan segala yang ada pada manusia. Tak pernah bermimpi memiliki apa yang ada pada manusia. Tak bermimpi memiliki jabatan, kekuasaan, harta benda. Tak butuh dia semua. Ini apa namanya kaya? Al-ghina. Ghina nafs. Subhanallah. Ini nomor dua. Tertinggi tadi apa? Al-ghina billah. Di bawahnya terendah adalah ghina al-qalbi. Kaya hati. Tadi kaya jiwa. Ini hatinya yang kaya. Kaya hati ini adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah padanya. Qanaah. Ini ciri-ciri orang yang kaya apa? Yang kaya hatinya. Apa yang Allah berikan kepadanya dia syukuri. Tak pernah matanya terbalak memandang kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Karena itu akan melahirkan perasaan apa? Perasaan tidak bersyukur. Subhanallah. Naik motor butut. Ya. Lihatnya motor-motor yang keren. Motor-motor yang mahal, motor-motor gede. Mungkin 100 motor butut dia ganti satu motor gede. Subhanallah. Orang yang tidak memiliki ghinal qalbi, kekayaan hati, dia ngeces lihat motor-motor yang mahal. Ya Allah, enaknya naik motor itu. Brung ke angin. Shing. Tinggalkan dia jauh. Berlomba di Barelang sana. Subhanallah, dikasih poin 5 kilo. Brr. Ngeces dia. Subhanallah. Punya mobil combat. Mobil tahun lama, keluaran tahun lama, lihat mobil kawan, mobil baru, mobil mewah. Ngeces dia, Allah. Apa mobil seperti gini? Butut untuk mobil baru. Tak dia syukuri. Ini orang tidak memiliki apa? Ghina al-qalbi. Subhanallah. Orang yang memiliki ghina al-qalbi, apa yang Allah berikan kepadanya, itulah dia syukuri. Subhanallah. Naik mobil. Ya, mobil apa tadi? Mobil combat. Dia lihat orang naik motor basah-basah hujan. Ya Allah, nikmatnya lah mobil ini walaupun combat. Lihatlah. Beratap, tak kena hujan. Masya Allah, nikmat. Jaza, ya Allah. Syukurlah ya Rab. Aku bersyukur kepada Maha Tuhan. Ini apa namanya? Ghina? Ghina al-qalbi. Naik motor butut. Astuti. Astrea 73. Subhanallah. Nampaknya kawan naik sepeda. Sepeda butut. Alhamdulillah. Masih bisa jalan jauh-jauh kemana-mana naik motor butut ini. Ini namanya apa? Ghina al-qalbi. Yang tak semua orang miliki. Ghina al-qalbi ini membuat semua yang kita miliki menjadi indah. Subhanallah. Lihatnya istrinya. Alhamdulillah istriku. Alhamdulillah banyak orang tak punya istri. Ya enggak sih? Alhamdulillah. Walaupun tak kayak bintang-bintang film. Tapi nikmat ada istri kawan kesian tak punya lah istri dia. Ini apa namanya? Ghina al-qalbi. Kalau andai kata tak punya ghina al-qalbi, nampak istrinya, ya Allah sedihnya lah aku. Istri orang kayak artis-artis, istriku, aduh. Ini enggak memiliki apa? Ghina al-qalbi. Subhanallah. Tapi tadi apa yang tertinggi? Al-ghina billah. Al-ghina billah tak butuh dia semua, dia butuh Allah SWT semata. Di mana kira-kira kita ini tempatnya? Gimana kira-kira kita ini? Masing-masing tahu di mana derajatnya. Tak perlu saya bilang antum di sini, semua orang ya tahu di mana posisinya. Kembali kepada kitab kita ini, subhanallah. Wa ankadul aishi wa aishu qalbin mushattatin. Kehidupan yang paling menyedihkan adalah kehidupan bagi orang yang hatinya musyattat. Hatinya terpecah belah, berserpi-serpi. Hatinya begitu banyak tujuan-tujuan yang tak jelas. Begitu banyak target-target yang tak dapat. Semua mau dikuasainya, semua mau dimilikinya. Subhanallah. Lihatlah ya, para pecinta dunia. Bagaimana hati mereka? Musyattat. Hati mereka terpecah belah. Semua mau dimilikinya. Tak pernah puas. Buka usaha ini, buka usaha ini, buka usaha ini. Semua dia buka usaha. Akhirnya lalailah akhiratnya. Udah banyak kali yang harus dikontrol. Ini gak dikontrol habis. Ini harus dikontrol. Tak sempat lagi ngaji. Tak sempat lagi buka Quran. Tak sempat lagi buka hadis. Subhanallah. Kehidupan apa seperti ini? Sampai perusahaannya berpuluh-puluh, beribu, beratus karyawan-karyawannya. Ya, subhanallah. Mati-matian membawa sesuatu yang tak bisa dibawa mati. Mati-matian ya, bekerja untuk sesuatu yang tak dapat dibawa mati. Itulah dunia dan gemerlapnya. Subhanallah. Wa fuad wa ankadul 'aishi 'aishu qalbin mushattatin. Wa fuadun mumazzaqun. Hai, kehidupan yang paling terjelek, kehidupan yang paling sempit, kehidupan yang paling susah bagi orang-orang beriman adalah kehidupan yang hatinya terpecah belah, terserpi-serpi, dan hatinya memazak, terkoyak-koyak. Laisa lahu qasdun sahihun yabghihi. Tak punya tujuan hidup yang jelas, yang hakiki. Wala masar. Laisa lahu qasdun sahihun yabghihi. Wala masarun wadihun yattajihu fihi. Tak punya jalan yang jelas kemana dia harus ya, meniti jalan tersebut. Tasha'abat bihi turuq. Dia kebingungan pada jalan-jalan yang bersimpang-simpang. Wa takatharat amamahu subul. Semakin bingung ketika jalan semakin banyak bersimpang-simpang di hadapannya. Wa fi kulli tariqin kabwah. Padahal setiap jalan itu ada ranjau-ranjau. Tak tahu dia mana jalan yang lurus yang dia selamat sampai ke tujuan. Sementara jalan bersimpang-simpang banyak. Subhanallah. Tak tahu dia mana jalan yang lurus. Dan setiap jalan itu di sana ada ranjau-ranjau yang akan dapat membinasakan dirinya. Wa fi kulli sabilin athrah. Setiap jalan itu ada lubang-lubang yang buat dia tergelincir. Jalan-jalan yang licin membuat dia tergelincir. Hayrana yahimu fil ardi la yahtadi sabila. Kebingungan jalan di muka bumi ini, tak tahu ke mana arah, tak tahu ke mana arah. Walau tanaqqala fi hadhihi ad-durub ma tanaqqala lan yahsula liqalbihi qarar. Kemanapun dia berpindah, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu bumi ke bumi lain, tak akan pernah hatinya merasa tentram, terus menerus gelisah dalam kegalauan. Pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. PT ini, pindah ke PT itu. Pindah ke PT ini, pindah ke PT itu. Tak pernah merasakan nikmat. Pindah dari perusahaan ini, pindah ke perusahaan itu. Tak pernah merasakan nikmat. Pindah dari kapling ini, pindah ke kapling sana. Pindah ke kapling sana. Tak pernah merasa nikmat. Pindah dari profesi ini, pindah ke profesi sana. Pindah ke perusahaan. Tak pernah merasa nikmat. Kawin dengan si ini, kawin dengan si anu, kawin dengan si anu. Tak pernah merasa nikmat. Subhanallah. Kenapa? Karena hidupnya bukan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wala yaskunu wala yatma'innu wala taqarr wala taqarru 'ainuhu hatta yatma'anna ila ilahihi wa rabbihi wa sayyidihi wa maulah. wala yaskun, tak akan pernah tenang, wala tma'in, tentram, wala taqarru ainuh, matanya tak akan pernah merasa nikmat memandang, hatta yatma'inna ila ilahi, sampai ketika dia mampu tentram, tenang ketika dia menuju kepada Tuhannya, wa rabbihi wa sayyidihi, Tuhannya ya, penciptanya ya, pemimpinnya, wa maulahu, pelindungnya, alladzi laisa lahu min dunihi waliyun, yang mana tak ada selain Allah pengganti yang dapat menjadi wali bagi manusia, memelihara manusia, menjaga manusia, memberi rezeki manusia, membantu manusia, menghidupi manusia, wala syafi', tak ada selain Allah yang dapat membantunya ya, sebagai walinya tak ada pula selain Allah yang dapat memberikan baginya syafaat apapun juga. Wala ghinan lahu anhu tarfata'in, padahal dia tak pernah sekalipun dapat berpisah daripada Allah Subhanahu wa taala. Betapa butuhnya dia kepada Allah. Setiap makhluk, mukmin, kafir, binatang, ternak, semuanya butuh kepada Allah tabaraka taala. Tak akan mungkin dapat lepas walaupun sesaat daripada Allah. Subhanallah. Oksigen, siapa yang beri? Jantung berdetak, siapa yang buat? Mengalirkan darah, memompa darah, siapa yang ciptakan? Subhanallah. Pendengaran, siapa yang ciptakan? Penglihatan, siapa yang ciptakan? Apa yang kita makan, siapa yang ciptakan? Semuanya Allah. Tak akan mungkin kita tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak pernah tentram terkala tak mengenal siapa yang telah menciptakannya, siapa yang mengatur hidupnya, untuk apa tujuan hidupnya, kemana dia berjalan. Wal amru kama qila. Orang seperti ini ya, yang tak pernah tentram ini, bagaikan perumpamaan penyair dalam syairnya. Naqqil fu'adaka. Ini indah nih syair ini. Indah sekali. Naqqil fu'adaka haitsu syi'ta minal hawa. Kau pindahkanlah hatimu ke mana yang kau mau terhadap orang-orang yang kau cinta. Mal hubbu illa lil habibil awwali. Tidaklah ada cinta kecuali pada kekasih yang pertama. Weh. Kemana-mana dia berjalan, tetap cintanya kepada kekasih yang pertama. Cemana? Setuju enggak antum? Kam manzilin fil ardi ya'lafuhul fata. Berapa banyak orang-orang menginginkan rumah-rumah yang ingin ditempatinya. Wahaninuhu abadan li awwali manzili. Tapi kerinduannya senantiasa kepada rumah pertama kali di mana dia dibesarkan. Ya enggak? Ya atau tidak? Wallah, yang hidup di batam ini hati ana rindu sekali ya Allah. Rumahku pertama di mana aku dilahirkan, di mana aku dibesarkan, di mana aku belajar. Begitulah keadaan hati ini. Kemanapun dia berpindah, tak akan pernah dia merasa tentram kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Faman harasu ala an yakuna hammuhu wahidan wa huwa Allah. Barang siapa yang ambisinya menjadikan tujuan hidupnya hanya satu saja, yaitu Allah. Wa tariqu wahidan wa huwa bulughu ridah, yang menjadikan jalan yang dia pancangkan hanya satu jalan saja untuk mencapai ridha Allah. Nala ghayatal muna. Dia akan memperoleh tujuan yang paling tinggi yang menjadi harapan setiap orang. Subhanallah. Barang siapa, kata beliau, ini semua perkataan Ibnu Qayyim dalam kitab Thariqul Jarratain, makanya bahasanya begitu indah. Ya, barang siapa yang ingin, ya, barang siapa yang ambisinya, ya, menjadikan segala macam baik upayanya tujuannya adalah Allah yang satu, ya, dan menjadikan jalannya hanya satu jalan untuk mencari itu Allah Subhanahu wa taala, dialah akan memperoleh tujuan yang begitu indah yang dicita-citakan. Wa haza majami' as-sa'adah, dialah akan memperoleh segala macam bentuk keberuntungan. Illa, tetapi sayangnya, anna hala aktsaril khalqi fi na'in an hadzal marami. Tapi sayangnya, kebanyakan manusia begitu jauh daripada tujuan seharusnya ini. Subhanallah. Seharusnya tujuan hidup kita Allah. Kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita tak akan pernah merasa nyaman kecuali dengan Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat perintah-perintahnya, mengingat larangan-larangannya. Tapi kebanyakan manusia fi na'in an hadza, jauh daripada tujuan ini. Kebanyakan manusia lalai daripada Allah Jalla wa Ala. Andai kata disuruh pilih, mana pilih? Nonton bola atau sholat isya? Orang memilih nonton bola. Kalau disuruh pilih, mana? Nonton konser di Temenggung sana atau menghadiri sholat isya? Orang lebih pilih nonton konser. Subhanallah. Mana pilih? Ada konser dangdut. Dangdut koplo ya. Koplo. Dengan menghadiri daurah, orang akan pilih yang paling banyak, mana peminatnya, mana koplo. Subhanallah. Inilah kebanyakan manusia. Wallahu alam, kita pun enggak tahu di mana ini sekarang. Di mananya kita ini? Subhanallah. Mana, di mana tempat kita sekarang? Ya, ada kajian di sabilun. Subhanallah. Ya, ada kajian, kajian tauhid, kajian fikih asmaul husna. Banyak pula orderan maghrib ini. Ini 3-4 order ini harus diantar sekarang ini. Alah, ngaji besok-besok bisa. Ada aja itu tadi itu. Besok itu bisa, lusa, minggu depan. Ini kesempatan emas. Terbang sana, terbang sini. Tinggalkan yang kajian. Ya enggak? Sahih atau ghairu sahih? Ini karena antum enggak ada orderannya ini. Kalau enggak, antum tinggalkan saya ini. Subhanallah. Illa man rahimallah. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Qayyim rahimahullah, "Kama qala ba'du salaf." Berkata sebagian ulama-ulama salaf, "Masakinu ahli dunya." Alangkah miskinnya lah ahli dunia ini. Kharaju minha wa ma dhaqu athyaba ma fiha. Mereka keluar tinggalkan dunia ini, mereka tak pernah merasakan sesuatu yang paling nikmat dalam dunia ini. Apakah dia? Mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, mengingat perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, mendekatkan diri kepadanya, mencari keridhaannya, mengamalkan apa dicintainya. Ini yang terindah. Dalam hidup ini banyak orang keluar tinggal ke bumi, tak kenal Allah, tak tahu perintahnya, tak tahu larangannya, tak tahu tujuan hidup, tak tahu kemana kembali. Subhanallah. Wama atyabu ma fiha qila wama atyabu ma fiha. Ada orang bertanya, apa sih yang paling nikmat dalam kehidupan di dunia ini? Qala ma'rifatullahi wa mahabbatuhu wal unsu biqurbihi wasyauqu ila liqa'ih. Apa yang paling nikmat rupanya dalam hidup ini? Apakah seorang memiliki gedung-gedung mencakar langit, apartemen yang dia miliki, mobil-mobil yang bagus-bagus, ya? Apakah itu kenikmatan? Anak-anak yang ganteng-ganteng, istri-istri yang cantik-cantik, jabatan yang tinggi, apakah itu kenikmatan? Bukan. Apa itu kenikmatan yang paling nikmat dari segala macam bentuk kenikmatan? Qala ma'rifatullah, berkatalah para ulama, dialah mengenal Allah, wa mahabbatuhu, mencintai Allah, wal unsu biqurbih, merasa tentram berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, wa syauqu ila liqa'ih, merasa rindu berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan siapa? Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tariqul Hijratain. Betapa indah perkataan ini. Sudahkah kita sampai di jalan ini? Allah tabaraka wa taala alam. Berat jalan ini. Subhanallah. Sungguh berat jalan ini. Karena apa? Karena jahilnya kita dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kita tak banyak tahu. Sedangkan orang hanya tahu dendang daripada asmaul husna yang didendangkan. Hanya tahu sekedar dendang diiringi dengan rebana tabu-tabuhan. Allahul ladzi la ilaha illa, sampai tertidur saking nikmatnya. Bukan itu tujuannya wallah. Bukan itu tujuannya. Ini tak akan pernah merasakan nikmatnya nama Allah sifatnya karena tidak dipelajari. Satu demi satu tak pernah disingkap maknanya, kandungannya, konsekuensinya. Apa faedahnya, manfaatnya? Subhanallah. فهذه المعرفة والمحبة والأنس هي السبيل الآمنة للسائرين والطريق الرابحة للمشمرين. Mengenal Allah Subhanahu wa taala inilah, merasa tenteram berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, dialah jalan yang aman bagi orang-orang yang berjalan. Ya, inilah jalan yang menguntungkan bagi orang-orang yang berlomba menapakinya. Adapun jalan-jalan lain, semuanya jalan yang menggelincirkan, yang membingungkan, yang tak akan pernah sampai. Subhanallah. Wallahi, untuk dunia, kalau andai kata waktu itu Allah siapkan 40 jam sehari semalam, orang akan habiskan untuk dunianya. Percaya atau enggak? 24 jam dihabiskan untuk dunianya. Kalau lah ada 40 jam sehari semalam, dia akan gunakan semuanya untuk dunianya. Andai kata disuruh pilih, kau mau hidup panjang, dia akan berandai-andai hidup 1000 tahun. Subhanallah. Sebagaimana orang-orang Yahudi, Allah ungkapkan bagaimana ambisinya terhadap dunia ini. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Mereka ingin diberikan umur yang panjang sampai 1000 tahun. Subhanallah. Jadi inilah jalan yang aman. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala yang menguntungkan, yang seharusnya setiap orang berlomba ke sana. Fasairu ila Allah min tariqil asma'i was sifati sya'nuhu 'ajabun. Berjalan menuju Allah dengan melalui pengenalan terhadap nama-namanya dan sifat-sifatnya adalah jalan yang begitu menakjubkan. Wa fathuhu 'ajabun. 'Ajabun. Seseorang yang Allah bukakan baginya ilmu tentang ini sangat takjub, menakjubkan ilmu ini. Sahibuhu qad siqat lahu sa'adah. Pemilik ilmu ini dibentangkan kepadanya, digiring kepadanya segala macam bentuk keberuntungan. Wa huwa mustalqin ala firasihi. Tak payah dia jalan ke mana-mana. Dalam keadaan dia berbaring di kasurnya, dibentangkan kepadanya kebahagiaan, keberuntungan, digiring kepadanya kenikmatan. Subhanallah. Orang biasanya mencapai sesuatu harus jalan kemana-mana. Orang untuk mendapatkan rezeki dunia kadang-kadang pergi ke negeri jiran. Kadang-kadang menjadi pendatang haram. Karena mencari ringgit, mencari dolar, ketangkap, disebat, segala macam. Belum tentu dia beruntung. Banyak yang mati tengah laut dicampakkan. Tak pandai berenang. Ya enggak? Apa yang mereka cari? Kenikmatan hidup dunia. Sementara orang ini, subhanallah, tak harus kemana-mana, santai di atas kasurnya, ranjangnya, tidur. Allahu Akbar. Dibentangkan kepadanya kebahagiaan. Didatangkan kepadanya kenikmatan. Subhanallah. Itu paham yang saya ungkapkan ini? Paham ya? Saya bahasa Indonesia loh. Wa huwa mustalqin ala firasyi ghaira ta'ab. Tak perlu bersusah-payah. Sholat susah payah, wudhunya, ruku, sujud, segala macam. Zakat susah payah, puasa, semua amal ibadah zahir padanya ada kesulitan. Tapi ibadah batin ini tak payah. Zikir ini tak payah. Subhanallah. Enggak semua orang bisa ibadah haji. Tak semua orang bisa mengeluarkan zakat. Tak semua orang bisa sholat berdiri. Subhanallah. Tak semua orang bisa sholat berjamaah. Kadang-kadang sakit terhalang. Tapi yang namanya ibadah mengenal Allah. Ibadah berzikir. Melantunkan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Semua orang bisa. Tapi tak semua orang Allah beri taufik untuk ini. Apa payahnya sambil berjalan? Ya dzal jalali wal ikram. Apa sulitnya sambil berjalan? Subhanallah bihamdi. Subhanallah al-azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Apa payahnya mengucapkan la haula wala quwata illa billah? Tak ada payahnya. Ya, ya Razzaq. Ya Razzaq. Apa payahnya? Ya Arhamar Rahimin, ya Wadud, ya Hayyu, ya Qayyum. Tak ada payahnya. Subhanallah. Tak payah dia kemana-mana, tidur di kasurnya, tidur di ranjangnya, digiring kepadanya kebahagiaan, keberuntungan. Ghaira ta'abin wala makdudin. Wala musyattatin an watanih. Tak perlu dia itu kesulitan. Subhanallah. Tak perlu letih. Tak perlu berpayah-payah. Tak perlu dia harus tinggalkan tanah airnya. Kadang-kadang kalau kita ibadah harus tinggalkan tanah air. Hijrah, tinggalkan tanah air. Haji, tinggalkan tanah air. Umrah, tinggalkan tanah air. Zikrullah, ma'rifatullah. Santai di kasur, di ranjang. Subhanallah. Allahu Akbar. Lihatlah seseorang yang masuk masjid, kata Nabi, masuk dari pintu masjid ini seseorang yang ahli surga. Setiap hari Rasulullah katakan, sampai akhirnya Amr Abdullah bin Amr bin As mau tahu apa rupanya ini kejeng orang ini. Berpura-pura dia numpang nginap di rumah orang tersebut. Dia perhatikan malam hari. Dia lihat tak bangun-bangun. Dia lihat tak sholat malam. Paling-paling andai kata dia terjaga dari petirnya, berbalik ke kanan, berbalik ke kiri. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ditunggunya sampai pagi tak bangun-bangun. Akhirnya dia merasa jenuh. Dan dia berkata dalam hatinya, apa kelebihan kawan ini? Tak ada kelebihannya ku tengok. Malam hari tak juga sholat malam. Akhirnya dia berkata, aku tak punya masalah dengan orang tuaku. Aku hanya berpura-pura karena ingin melihat amalanmu. Tiap hari Rasulullah katakan, masuk dari pintu ini orang ahli surga. Engkau yang masuk. Apa yang kau miliki? Apa yang kau amalkan? Kenapa kau sembunyikan? Wallahi tak ada yang ku sembunyikan. Inilah aku apadanya. Kenapa Rasulullah katakan demikian? Tidak tahu aku. Yang benar, ya saya tidak tahu. Ketika dia pergi, Abdullah bin Amr bin Abbas pergi, dia panggil, kalaupun ada aku rasa satu, tiap kali aku tidur malam, dalam hatiku ini tidak ada kebencian kepada orang mukmin. Kata Ibnu Abdullah bin Amr bin Abbas, oh ini yang payah. Hati kita ini dalamnya ada. Kedengkian, kebencian, keirian kepada orang-orang beriman. Ini yang sulit. Dan ini amalan hati. Subhanallah. Apalagi mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nama-namanya, sifat-sifatnya, tentu enggak sebanding dengan tidak memiliki rasa iri kepada manusia. Subhanallah. Wala musyarradun an sakanihi, tak perlu harus terusir dari kamarnya, dari tempat tinggalnya, dia akan meraih keberuntungan, ketenteraman, ketenangan, kenikmatan. Subhanallah. Fala yazalu mutaraqqiyan fi hadhil ma'ali, terus menerus dia naik jenjang, meningkat-meningkat dalam ketinggian ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala ini. Nama-namanya dan sifat-sifatnya. Madian fi hadhihi at-tariqi ila an yablugha 'ali ar-ratbi wa rafi' al-manazil. Terus dia sedikit demi sedikit meningkat, meningkat, meningkat sampailah dia pada tingkat ilmu tertinggi. Derajat tertinggi mengenal Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Azan sampai di sini. Nanti insyaallah kalau ada umur kita lanjutkan ini hari Ahad pagi. Menggantikan Ustaz Rahmat yang lagi safar. Subhanakallah bihamdika. Shadu ala ilan ta'astafurka tu bilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.